Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan. Dan diantara nikmat tersebut adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang merupakan kehidupan itu sendiri. Karena tidak ada ilmu nafi berarti tidak ada kehidupan. Walaupun jasad ini masih hidup atau nyawa ini masih ada dalam jasad, tapi sejatinya dia tidak punya kehidupan. Walaupun dia mengklaim bahwa hidupnya bahagia, hidupnya indah, tapi sejatinya dia belum merasakan kehidupan. Karena ruh dari kehidupan adalah Al-Quranul Karim. Itu yang Allah firmankan. Jadi bagaimana mungkin seseorang hidup dengan tanpa ruh? Maka selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana perkuat la ilaha illallah, jaga terus iman dan tauhid kita dan terus berusaha mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita perbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita telah menyelesaikan bab yang ke-20 dengan pertolongan Allah dan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu kita. Semoga Allah terima yang serba terbatas dan kekurangan ini, dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan kita di bab ini, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, bab ke-21, bab ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kita sebutkan pelajaran penting dari bab ini sebelum kita melangkah ke bab berikutnya. Hadirin Allah muliakan, bab ini tuh sangat penting sebagaimana kita sudah bahas dalam beberapa hari. Dan di antara pelajaran besar dari bab ini tuh dengan ayat-ayat dan hadis-hadisnya mendidik kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Untuk memiliki impian yang tinggi, untuk memiliki jiwa besar. Kenapa? Karena ternyata Allah dan Rasulnya bukan hanya menginginkan kita menjadi orang baik, tapi juga meminta kita menjadi perintis kebaikan. Menjadi perintis kebaikan. Dan berusaha menghindar dari sifat buruk, terlebih lagi jadi pengajak dan perintis keburukan. Ini kan dua bab ini mengajarkan itu. Bukan hanya bab ini, sebelumnya juga. Jadi kita diminta bukan hanya jadi orang baik, tapi menjadi perintis kebaikan dan mengajak orang jadi baik. Mengajak orang jadi baik. Dan hadirin yang Allah muliakan, Allah menjanjikan pahala besar bagi kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Lalu juga hadis Abu Hurairah yang kita sudah bahas, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada kebenaran, kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim bukan hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tapi kita harus termotivasi untuk memikirkan skop yang lebih besar, skala yang lebih besar. Kita harus memikirkan lingkungan, kita harus memikirkan keluarga, kita harus memikirkan orang lain, dan kita harus ajak mereka. Makanya gak heran hadirin sekalian, kata sebagian ulama ketika menjelaskan bab ini, diantaranya itu adalah at-tarbiyah ala ulul himmah. Dua bab ini mendidik kita untuk punya cita-cita yang besar, jiwa besar, karena gak bisa kita mengajak dan mengurus orang lain dengan benar, dengan proporsional, kecuali memang kita punya jiwa yang besar. Dan itu terlihat, hadirin sekalian, bagaimana Nabi selesai memotivasi sahabatnya, yaftahullahu ala yadeh, ketika di Khaybar. Hadisnya sudah kita baca. Nabi selesai mengatakan, saya akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia, dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Lalu semua para sahabat pada saat itu ingin menjadi orang yang diberikan bendera itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana semangat mereka untuk menjadi orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala resiko. Dengan segala resiko. Karena resikonya gak kecil. Tapi itulah para sahabat Nabi SAW. Lalu kita tahu bahwa ulama mengatakan salah satu kaidah berdakwah atau mengajak itu sabar. Wassabru 'alal adza fi, sabar jika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, hal yang menyakitkan. Itu menunjukkan bahwa hanya orang yang punya jiwa besar yang bisa bertahan dan berdakwah dan bertahan di dunia dakwah. Karena dakwah enggak mudah. Dakwah enggak mudah dia. Makanya kalau kita lihat pembahasan tentang dakwah atau mengajak orang, maka para ulama kan menekankan pentingnya bersabar, bersabar, bersabar. Masih ingat, simpel aja lah surat yang kita hafal bersama-sama. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Lalu berikutnya apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, hadirin. Wa amilu salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Jadi saling memberikan nasihat itu kan bagian dari dakwah, bagian dari mengajak, mengarahkan di atas kebenaran lalu di atas kesabaran. Dijelaskan sebagian ulama, kenapa habis kebenaran lalu kesabaran? Karena saling memberikan nasihat di atas kebenaran itu enggak mudah. Dan konsisten di atas pola itu susah. Orang kan enggak semua, banyak orang kan enggak suka diarahkan, enggak suka dinasihati, enggak suka kalau diluruskan atau disalahkan. Atau mungkin kita butuh proses dalam menyampaikan dan mengajak, sehingga dalam proses itu kita enggak langsung bagus dalam mengajak, kita enggak langsung bijak dalam bertutur dan berkata, dan otomatis itu memberikan reaksi yang negatif juga. Dan berarti kita harus sabar dan terus belajar, terus belajar. Intinya ini bukan hal yang mudah, tetapi ini yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan kaidah. Tentu saja gak boleh ngasal, gak boleh liar, gak boleh suka-suka. Tapi pada intinya adalah kita dididik untuk punya jiwa yang besar dan punya cita-cita yang tinggi. Bagaimana mengajak lingkungan baik bersama itu kan susah. Kalau jiwa kerdil itu nggak bisa hadirin. Yang ada nanti hasad. Terus hasad hasud sudah. Nanti dengki, nanti fitnah. Karena dia hanya ingin dianya aja yang terlihat baik. Atau kalau dua-duanya baik, dia ingin jadi nomor satu secara duniawi. Kalau fastabil khairat sih gak masalah, selama hati itu bersih. Tapi pengen terlihat yang terdepan, terhebat secara duniawi ya, secara duniawi. Nah ini kan masalah. Sedangkan dalam dakwah tuh gak boleh demikian. Justru sebaliknya, kita harus senang kalau orang yang kita ajak ternyata lebih berpotensi dan lebih baik dari kita. Dan kita yakini bahwa ini adalah, atau mereka adalah warisan kita atau legacy kita yang akan menguntungkan kita di hari kiamat kelak. Tapi kalau orang, kalau dunia oriented kan gak bisa begitu. Hadis terakhir kan jelas itu. Si fulan itu kan gak mungkin bisa melakukan atau suami istri fulan dan fulana itu ya. Itu gak bisa memberikan semua bekal dan semua persiapan mereka kepada pemuda. Ya mungkin mereka gak kenal juga, tapi membawakan titah dari Rasulullah SAW atau arahan dari Nabi SAW dan dikasih semuanya. Itu kecuali orang-orang yang punya jiwa besar hadirin dan punya cita-cita yang tinggi, sehingga bagaimana cita-cita itu tercapai walaupun bukan dengan tangan kita. Jadi kita punya andil dengan mensupport orang lain. Makanya kan guru-guru kita itu tuh, guru-guru kita mencontohkan, mereka tuh senang kalau kita atau murid-muridnya lebih baik dari mereka. Dan itulah orang-orang besar. Gitu. Karena mereka yakin kalau apa, murid saya lebih baik daripada saya, lebih besar daripada saya, lebih berkiprah daripada saya, maka saya akan dapat pahalanya. Ini legacy saya. Adapun pengakuan dunia, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Jadi orang-orang yang berjiwa besar itu senang gitu ketika orang lain tuh lebih maju, orang lain tuh lebih sukses, lebih berhasil. Dan dia yakin enggak akan itu enggak akan menghancurkan dia, justru menguntungkan dia. Makanya itu pasangan suami istri langsung aja kasih semuanya ya buat nih anak muda. Jangan disisa-sisakan dan jangan ditahan-tahan. Kalau kita bisa kasih semua, berkah nanti hidup kita, yakin itu. Itu kalau gak punya jiwa besar gak bisa deh. Jadi fisik boleh sedang sakit. Si fulan ini kan sedang sakit, kemarin kita bahas. Jadi fisik bisa lemah, tapi jiwa gak boleh lemah. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan lihat orang-orang yang berjiwa besar. Sampai 1400-an tahun masih menginspirasi. Walaupun kita gak tahu siapa nama si fulan ini. Tapi begitu dilakukan dengan jujur dan tulus, sampai detik ini kita masih baca hadisnya dan terinspirasi. Insya Allah hebat ya. Dikasih semua tuh. Coba kita lihat dari angle ini. Jadi banyak hal-hal yang kita mungkin anggap ah itu kan remeh, itu kan receh dan seterusnya. Padahal kalau kita kerjakan dengan jiwa besar, kita bisa jadi manfaatnya bukan sebatas saat kita hidup. Itu bisa sampai ke generasi anak cucu kita. Bahkan ini hadisnya 1400-an tahun kemudian masih kita nikmati. Masih dinikmati. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya gak heran kan dunia dakwah atau bidang dakwah adalah dunia terbaik di dunia, di kehidupan, karena disanalah manusia-manusia terbaik itu berkompetisi secara sehat. Para nabi dan rasul kan di bidang ini hadir. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Dan lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan terdekat kita. Dan luaskan skop dan terus luaskan skop. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin, kita buka sesi tanya jawab insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke bab ke-21 biiznillahi ta'ala, jika Allah izinkan. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi dan merahmati Imam Nawawi, Ustadz kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Saya minta saran bagaimana hati ini bisa tetap istiqomah untuk mengajak kepada kebaikan. Seringkali karena mendapatkan respon yang tidak sesuai, hati ini capek. Terima kasih. Iya, hadirin Allah muliakan, ini makasih banyak kepada yang bertanya. Ini sebagaimana yang kita bahas pada hari ini, bahwa yang dibutuhkan di dunia dakwah atau kebutuhan yang harus dimiliki oleh orang yang masuk ke dunia dakwah dengan skop apapun, ya, kita nggak bicara tentang jadi khatib Jumat, jadi penceramah, jadi ustadz, apalagi jadi mufti atau yang memberikan fatwa, enggak, di lingkungan rumah tangga, keluarga dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan adalah jiwa besar. Hati yang lapang. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Insyirah, apa nikmat pertama kali yang Allah sebutkan, yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kata para ulama, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin dan para ulama hafizahumullah wa rahimahum, kata mereka bahwa ini adalah salah satu komponen dan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berdakwah. Dadanya harus lapang, hadirin. Kalau kita masih baperan, berat untuk ada di bidang ini, berat. Ini hal yang harus dimiliki dan harus diperjuangkan. Saat kita menyampaikan ini bukan berarti kita sudah bisa, bukan kita sudah berhasil, enggak. Ini masih harus terus diperjuangkan, dan kalau bukan pertolongan Allah gak akan bisa. Tapi ini karena beliau bertanya, kita harus menjawab. Bukan berarti kita lebih baik. Kalau hati masih capek karena gak diterima, ditolak dan seterusnya, gak akan istiqomah kita. yang bisa bertahan hanya orang-orang yang punya dada yang lapang, yang hati yang luas. Makanya kan apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 82, Allah berfirman, fa'in tawallau fa'innama alaikal balagul mubin. Dan maka apabila mereka berpaling, mereka enggak terima, mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dengan sejelas-jelasnya. Lihat al-balagul mubin, yang clear, yang jelas. Dan contoh tentang ayat ini tuh banyak sekali. Allah berfirman surat Al-Maidah 92, mirip seperti ini, Al-Maidah 92, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan berhati-hatilah. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa'lamu, ketahuilah, annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Kalau kalian berpaling, ketahuilah bahwa tugas Rasul kami hanya menyampaikan dengan jelas. Jadi kita harus tahu bahwa tugas kita itu menyampaikan sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya. Adapun hasilnya, responnya itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Dan kita enggak kita dituntut untuk tidak terpengaruh terhadap hal tersebut. Dan itu hal biasa di dunia dakwah. Masih ingat surat Al-Ankabut ayat 18? Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-18, wa in tukadzibu. Dan kalau kalian mendustakan, faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Dan jika kalian mendustakan, ketahuilah umat-umat sebelum kalian telah mendustakan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. Dan tidaklah tugas seorang rasul kecuali hanya menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah berfirman, kalau kalian mendustakan, itu bukan hal baru. Bukan hal baru. Bukan hal yang mengejutkan. Kok bisa dia gak terima keterangan saya ya? Oh, itu bukan hal yang baru, Mas. Sebelum kita, orang-orang yang terbaik dan jauh lebih baik daripada kita juga ditolak. Ditolak. Jadi itu bukan hal yang mengejutkan. Nah, kalau kita enggak punya jiwa yang besar, dada yang lapang, ya shock terus hadirin. Kita baperan terus. Dan galau terus, sakit hati terus, makan hati terus. Kalau ada bubur ayamnya, tapi kalau ini makan hati yang nyakitin kan, bukan bubur ayam pakai hati ampela. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Makanya nggak bisa baru apa baru baru berhijrah langsung turun dakwah, itu resiko terlalu besar. Resiko terlalu besar. Kecuali kalau mulai dari skop yang paling kecil sesuai kapasitas kita atau tanggung jawab kita, fardu ain kita, yaitu istri, anak, itu pun harus hati-hati gitu. Karena kan membangun jiwa besar itu butuh waktu, hadirin. Sedangkan respon negatif itu sebuah keniscayaan, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menyampaikan ridho nas ghayatun la tudrak, ridho seluruh manusia itu cita-cita yang gak mungkin tercapai. Ridho manusia adalah cita-cita atau keinginan atau ambisi yang gak mungkin tercapai. Pasti ada yang gak suka, pasti ada yang kontra. Aku gak habis pikir kok ada yang apa, kalau bahasa YouTube itu ada yang dislike. Ya jelas ada lah mas. Wong Rasulullah SAW yang akhlaknya itu Al-Quran, perfect dari sisi manusia, ada yang gak suka kok. Banyak malah yang gak suka. Maka kalau kita gak mempersiapkan jiwa kita, kita gak mempersiapkan hati kita, justru bisa berantakan dan hati kita jadi kotor. Akhirnya kita jadi kayak lilin, hadir, menerangi satu ruangan tapi diri kita kebakaran dan hancur karena terburu-buru. Jiwa belum jadi besar, jiwa masih balita, jiwa masih jangankan mungkin bukan balita lagi, jiwanya masih lahir prematur, jadi masih masuk inkubator. Lalu langsung terjun ke dunia dakwah dengan skop besar, aduh, resiko terlalu besar. Tapi kalau ada yang siap nanggung resikonya, ya itu sebuah pilihan. Tapi ini faktanya, para nabi itu mendapatkan respon negatif dari kaum-kaumnya. Allah Ta'ala bisawab. Maka kuncinya adalah perbaiki jiwa kita, dan gak ada yang lebih bagus daripada iman dan tauhid kepada Allah. Itu untuk membesarkan jiwa itu butuh iman dan tauhid. Sebagaimana pelajaran kita yang kemarin, itu fulan dan fulan gak akan bisa seperti itu kecuali iman dan tauhidnya bagus. Kecuali dalam hidup mereka benar-benar mencari ridha Allah. Benar-benar merasa muraqabatillah. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustaz, sudah 3 bulan ini saya terkena sakit autoimun yang menyebabkan tubuh ana sulit bergerak normal. Syafakina wa laba satuhur insyaallah. Dan alhamdulillah Allah berikan ana rezeki kehamilan yang sudah berusaha 8 pekan. Namun dengan alasan ingin ana sembuh dan sehat dulu, suami ana meminta ana dan memaksa untuk menggugurkan kandungan ini, Ustaz. Padahal dokter spesialis sudah mengatakan bahwa bisa insyaallah melanjutkan kehamilan dengan dipantau oleh dokter kandungan juga. Apalagi mengingat ini adalah calon anak pertama ana setelah 6,5 tahun menikah. Anda memilih untuk tetap mempertahankan kehamilan ini, Ustaz. Apakah Anda termasuk durhaka kepada suami karena tidak patuh? Dan apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam kondisi ini agar Allah ridho? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, secara singkat masalah ini cukup panjang di dalam dunia fikih. Saya jelaskan secara singkat keterangan para ulama kita. Kalau ruh belum ditiup, belum ditiupkan, maka pada dasarnya kita harus mempertahankan itu kecuali dalam kondisi darurat, misalnya membahayakan keselamatan ibu. Karena dan ini adalah rekomendasi dari seorang spesialis atau pakarnya. Jadi kalau dokter bilang ini sangat sangat rentan dan saya tidak rekomendasikan, maka bisa dipertimbangkan untuk arah sana karena kondisi darurat. Hadirin Allah muliakan, dan ruh di tiap itu kurang lebih berapa? 4 bulan ya, 4 bulan. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan kesepakatan para ulama bahwa ruh sudah ada setelah 4 bulan. Kesepakatan yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau sebelum ruh ditiup itu ada, kalau memang darurat bisa digugurkan. Tapi rekomendasi dari kedokteran. Adapun kalau ruh sudah ditiup, maka keterangan sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin dan lain-lain, maka harus diperjuangkan. Di antara dalil mereka adalah rahimahumullah, bahwa karena kita sudah berhadapan dengan dua nyawa, dan salah satu nyawa tidak lebih baik dan tidak lebih utama daripada nyawa salah satunya. Bisa dimengerti enggak, hadir? Ada contoh klasik di dalam buku-buku fikih klasik, dikatakan apabila ada dua orang tersesat di hutan atau di gurun atau di lautan, dua orang, dan mereka harus makan. Sampai pada titik benar-benar darurat dan gak ada apapun, sampai binatang yang haram aja gak ada. Kan yang haram kan kalau darurat boleh kan, ad-daruratu bihil mahdurat, kaidah fikih menyatakan kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Ini gak ada sama sekali. Nah pertanyaannya, boleh gak salah satu dari mereka berinisiat membunuh temannya lalu dimakan untuk bertahan hidup? Jawabannya gak boleh. Karena nyawa tidak dikorbankan dengan karena satu nyawa lagi, karena tidak ada yang berhak mengklaim nyawanya lebih berharga daripada nyawa orang lain. Itu dijelaskan para ulama fikih klasik. Dan fakta banyak, betapa banyak kasus di masyarakat. Laqadarallah, ibunya wafat, lalu anaknya selamat, dan anaknya ini sangat bermanfaat bagi umat. Sangat bermanfaat bagi umat. Gitu. Sangat bermanfaat. Jadi memang ini masih dalam kandungan, tapi kita enggak tahu gitu. Bisa jadi manfaat anak ini tuh luar biasa. Dan kasus banyak. Dan anak ini yang akan menjadi pundi-pundi pahala bagi orang tuanya. Itu poin. Dan kesimpulannya, Allah Ta'ala bisawab. Kalau dari sini kan berarti kan roh belum tertiup ya, secara umum. Tapi juga gak darurat ini. Jadi coba konsultasi kepada pihak yang, atau pihak spesialis, dan kalau mereka bilang bisa, bismillah. Dan bicara baik-baik ke suami. Sebelum bicara, doa dulu kepada Allah. Minta petunjuk, minta dibukakan pintu hati, minta diluluhkan. Dan kasih contoh-contoh. Baik contoh-contoh yang berhasil. Contoh-contoh yang berhasil dengan penyakit yang sama, autoimun. Dan kasih contoh yang sehat walafiat lalu meninggal juga ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi terlalu kompleks gitu loh untuk menyimpulkan dalam masalah ini. Oh, kalau sehat ini enggak juga. Ada banyak ibu meninggal ketika sehat walafiat, kita enggak pernah tahu. Dan penyakit kan banyak, bukan hanya autoimun aja. Contoh misalnya COVID, ada banyak bumil itu wafat rahimahunallah sebabnya karena COVID dalam kondisi kehamilan. Makanya kan banyak dokter kandungan bertanya, boleh gak kita sarankan untuk menunda kehamilan dalam kondisi seperti ini, karena resikonya di Indonesia cukup besar. Artinya hal-hal gitu kan kita gak tahu. Oh, nanti istri kita sehat nih, nanti ini digugurkan, terus nunggu sehat, tiba-tiba udah hamil lagi, begitu mau melahirkan kena sakit yang lain. Artinya kalau dibandingkan, mendingan waktu awal atau imunnya dan secara umum aman daripada yang sekarang. Jadi terlalu gak jelas. Jadi mendingan ikutin aja deh keterangan para ulama kita. Itu yang dijamin keberkahannya. Adapun logika pemikiran kita, gak dijamin keberkahannya. Dan jangan ambil kesimpulan simple bahwa nanti aja tunggu sehat dan lebih kuat. Emangnya yakin Allah kasih kepercayaan lagi? Kalau Allah kasih kepercayaan buat kita, lalu tanpa alasan syar'i kita gugurkan, atau tanpa alasan yang kuat kita gugurkan, apakah itu tidak mengundang hal yang sebaliknya? Betapa banyak pasangan yang dikasih hamil lalu keguguran dan sampai sekarang belum hamil lagi. Dan betapa banyak di masyarakat orang tua yang hanya punya satu anak, orang tua yang punya cuma satu anak, padahal nggak pakai program apapun, ya anaknya cuma satu aja. Jadi bayangin gak sih kalau tuh anak waktu itu digugurkan, ya dia nggak punya anak lagi, oh anaknya cuma satu. Dan terbukti sekarang orang tua udah meninggal misalnya, atau udah tua, anaknya yang satu ini udah dewasa, bahkan udah berumah tangga, udah punya anak lagi, ini orang tua punya cucu. Jadi kalau misalnya dulu gitu digugurkan, ya selesai. Digugurkan dengan alasan nanti aja ya, kita belum siap, kita gugurkan dulu, nanti kita punya anak lagi. Enggak ada anak, itu satu-satunya anak. Jadi tolong direnungkan. Kalau dokter udah bilang bismillah, bismillah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan saya mendapatkan solusi dari jawaban Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana sikap saya ya? Bagaimana sikap saya ketika suami seperti tidak punya kebutuhan dalam belajar ilmu agama? Terkadang beliau mau mengikuti saran saya untuk belajar, tapi tidak jarang kalau beliau masih sangat mendahulukan kepentingan duniawi, seperti bersepeda ketimbang kajian, mencuci mobil ketimbang belajar baca Al-Quran dan sejenisnya. Terkadang saya optimis bahwa semua ini hanya perlu waktu, tapi ada juga momen saya putus asa setiap hari melihat suami mantengin sepeda sementara video kajian tidak disentuh sama sekali. Saya terkadang mencoba menasihati tentang hal ini, tapi beliau langsung membangun pertahanan dan tidak mau terbuka. Ketika beliau suka sesuatu, beliau memang sangat rentan lalai dan menghabiskan seluruh waktunya mengulik kesukaannya tersebut. Di manakah letak kesalahan saya, Ustaz, dan bagaimana saya harus bersikap? Kesalahannya di mana, hadirin? Mas, di mana, Mas? Salah milih suami. Kesalahan, salah. Semoga nggak salah ya, semoga nggak salah milih suami. Perjuangan belum berakhir lah, perjuangan belum berakhir. Jangan bilang seperti itu. Yang pertama ini kan masih sangat global. Kita nggak tahu bagaimana cara ngajaknya dan lain sebagainya, bagaimana ibadah sang istri juga. Maka coba yang pertama jelas istighfar dan taubat lah, hadirin. Istighfar tuh. Yang kedua perkuat doa. Doa tuh penting. Minta petunjuk sama Allah, minta hidayah kepada Allah. Minta petunjuk. Kan kita udah bahas Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam surat Al-Furqan ini sekuat apa kita baca, hadirin. Lalu yang berikutnya, perbaiki cara kita mengajak dan mendakwahi suami. Sekali lagi, mengajak dan mendakwahi suami itu ada seninya, hadirin. Ada seninya. Gitu loh. Nah, banyak istri itu gak menggunakan seni berbicara dan berkomunikasi dengan suami mereka. Jadi ada kendala besar. Masih ingat kan kemarin kisah Al-Imam? Imam siapa? Mas, kajian wanita kemarin. Oh, cepat ya. Langsung disampaikan ke istri. Oh, belum, pokoknya kamu harus dengerin tuh. Gitu cara masuk ke suami gitu ya. Ada yang masanani. Ya, dan dijelaskan dalam oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar. Bagi yang itu silakan lihat materi kemarin apa judulnya? Oh, putus asa ya. Putus asa apa penyebabnya ya. Jadi harus poinnya adalah waktu udah kita enggak ulang lagi, tinggal dicek aja di kajian itu. Bagaimana kisah singkat Al-Imam Sunani dengan istrinya, yang istrinya berhasil meluluhkan suaminya, lalu suaminya ulama dan positif, kondisi apa, konteks positif. Jadi cara mengajak suami itu beda, jangan disamakan dengan cara mengajak anak. Nah, seringkali kesalahan ibu-ibu nih itu ngajak suami kayak ngajak anak. Dan salah satu joke di dunia wanita dan ibu-ibu yang bisa kontraproduktif itu joke yang mengatakan suaminya itu anak paling besarnya. Saya nggak bisa bilang gitu. Ya ini lagi ngurusin anak yang paling besar. Maksudnya apa? Suami. Saya dengar nggak sih gitu? Apa omongan-omongan apa di dunia para wanita atau ibu-ibu gitu? Atau mungkin buka di cross juga ketika dia bicara sama keluarganya, di situ ada laki-laki, ya, yang lagi ngurusin anak paling besar, maksudnya suaminya. Itu keliru besar, hadirin. Secara hukum fikih harus didudukan, dan secara filosofis itu salah, karena gak bisa nyikapin suami seperti nyikapin anak, dan itu nanti kebawa deh secara gak sadar. Itu syatani baina musyarrikin wa mugharribi. Ibu tuh pemimpin bagi anak, sedangkan suami kita ini, atau suami pemimpin kita. Jadi begitu disamakan, woy, fatal. Fatal. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi perbaiki cara penyampaian. Dan sebagaimana kita jelaskan, kita sendiri sudah menunjukkan profil wanita solehah yang hijrah dan sudah ngaji atau belum, itu juga harus dipertimbangkan. Seringkali kita juga keteteran. Seringkali kita gak menunjukkan profil kita sebagai seorang istri soleha, jadi suami juga ngapain juga, dia juga masih inkonsisten, sehingga ajakan kita gak punya power gitu loh, hadirin. Allah ta'ala ada, kita gak tahu gimana kondisinya, tapi kira-kira itu yang perlu dipertimbangkan atau ditinjau. Saya rasa cukup sampai di sini, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.